Salam ala Nabi Muhammad. Iki yang ngono pengajian yang ngarepe kiai lungguh tungkae slonjor eji ya Allah. Acur cum cum. Yola tungkae mulus ngono. Wis tuwek tungkae mletek-mletek. Napa jenengan asam urat? Oh. Enten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun. Nanti Anda pulang cari gula batu. Carane pripun? Gulane diweneke asame, watune nggih nutuke urate. Insyaallah remuk. Mbok kaya bupati kalau demes lingguhe kaya ngono kae lho. Nang ngarepe kiai kok. Serah apa-apa ya yuk ya. Paling rondo ya. Kaya ngono sing ning tengah kae wis tuwa jilbabe ping. Ya Allah. Kekek sing pake ya ping ya. Los ra rewel. Zaka khirsun aktif. Wasitihadun nemen-nemeni. Zakae pinter, khirsune open, ene nemen-nemeni en respon. Mula ngaji tenanan, disiapke karo ngerokok ya ora apa-apa. Aku ngerti, ya ora apa-apa cangkem NU ki yo ngono kuwi. Soale lawang NU ki ngerokok hukume makruh wajib matamu. Wajib Pak Bupati. Rokok kuwi makruh, tapi lawang Muhammadiyah haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Bukan membunuhnu. Rumana, mila rawi berarti ki cangkem NU. Wong NU ngrokok duwe dalil. Ni'matul udud ba'da taharu. Tapi senajan to kula kiai NU, kula kacilik nganti sakniki rung tau ngrokok. Kula niku orang rokok, ora kok mergo radoyan rokok, mergo kula ngirangi rasa tomak. Soale lak kula niku ngrokok kok ana jamaah teko nggen kula mesti jamaahe mikir mifake rokoke apa. Mila kula orang rokok supaya jamaah ora mikir rokok kula. Ayo tak takon karo kimcil-kimcil iki tak takon. Ayo kowe lak milih bojo milih sing rokok apa ora? Ora aku. Kenapa sing dipilih yang tidak merokok? Jelas paru-parunya saja dijaga apalagi hatimu. Codot, codot. Tolong, ini masnya agak maju. Jangan depan-depan nunggu. Masnya untuk maju. Kamu maju dikit. Mbaknya mundur dikit. Mbaknya mundur. Kamu kenapa? Saya suruh mundur. Cantiknya kelewatan. Iya. Acur, cum, cum. Mulai rasa turu. Tapi sorry, dek. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Wis tuwek matamu aku sing enom yo wis tuwek. Nyek. Gantenge koyo ngene tuwek. Apa? Golek bojo meneh. Enggak. Saya tidak segampang itu Ferguson. Ngomong bocah-bocah ngomong ana bu bupati tak takoni wong wedok Tuban. Heh, wong Tuban jawaban. Ning Al-Qur'an niku tipe keluarga ana papat. Tipe keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok salehah. Ibu-ibu Tuban pengen keluarga kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. tolong Pak Bupati dicatat. Mereka pilih keluarga Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Kalau ibu-ibu Tuban mengendaki keluarga Ibrahim, berarti siap-siap mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul ibu? Aku takut mau ngidok. Bu, betul apa salah? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Jarene bu bupati, Rasido Ibrahim, Gus, Gus Fir'on, yo rapopo. Los ralewel. Kowe lak rapi nduk, aja karo tukang foto, aja tukang syuting, aja. Alah, repot kowe. Lak rapi karo tukang syuting, tukang foto, ora bakal diapa-apake mung diinceng tok. Apa meneh karo tukang piano? Aja karo tukang piano. Apa halo ora? Ndemok piano tung tang tung tung ra iso kok. Apa meneh ndemok kowe? Wala rapi-rapi karo kiai. Dijamin codot. Nemen-nemen nih, Wadir Hamon diragati Honda D-Duit. Pene pinter, Wahirsun open, Wajdi Hadun nemen-nemen nih. Dirhamun duit diragati. Beda lah kulombian kuliah belas raragan. Kulomondok belas raragan. Tegese napa? Ora diragati wong tua kula, tapi kula ragat dewi. Kula niku mandiri sejak kelas 3 sanawiyah. Tidak ada biaya apapun dari orang tua saya. Saya cuman bilang sama ibu saya, "Bu, kula mangkat mondok. Kula ora usah kirimi duit. Lah njaluk kiriman opo le? Fatihah mawon kali selawat. Tapi ingat, Bu, cukup Fatihah. Ora usah mau tambah Yasin." Iso modar aku malah. Mila selawati, Pak Bupati iki ketok wonge sregep selawat. Mila dadi bupati. Awakmu yo ngono, duwe anak cilik ngono kae selawati. Semoga-moga anake dadi bupati. Amin. Turu cekel silae selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga anakku soleh. Al-Fatihah. Jos. Bapak-bapak yo ngono duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Selawati kok disolasi kepiye ta? Wis saiki bosok cangkeme. Masa bojo kok disolasi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku ra cerewet cangkeme. Al-Fatihah. Lah, lah wis mok selawati tetep cerewet solasi. Bojo kula niku sedina Pak Bupati minimal selawat ping 10.000. Mula tak wayo yo angele ra umum. Soale selawate kuat banget bojo kula. Mula lara ngaten iki mung selawatan tok. Serapopo, bun, loro, selawati, nggih, Mbah. Tapi bojo kula alhamdulillah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan abah mau diracun matamu. Wadirhamun duit pin o. Zakaun pinter, Wahirsun open. Jitihadun nemen-nemeni, Wadirhamun duit. Wasuhbatul ustadi oleh pitu duwe guru. Watulus zamani katak disingkat pondok. Pinter open nemen-nemeni duit oleh pitu duwe guru katak. Milo lak ngaji ki sing suwe, mondok sing suwe. Mondok apa-apa pamit mulih. Masuk angin pamit mulih. Weduse mana pamit mulih. Sing kata lak pengajian ngene iki sing suwe, lungguh sing tenanan. Ora nganggo kloso ora apa-apa. Sing ora nganggo kloso tak dongake mulai pengajian little body. Amin. Apa kuwi sithik gatel kelebon wedi. Wes mondok kaya ngono. Mok tambahi riyadhah. Riyadhahe napa? Mumpung niki Maulid Nabi, riyadhahe cukup selawat mawon. Mila Pak Wakil Bupati rapat. untuk membawa Tuban. Slogane Tuban apa? Slogane Tuban Kota Wali. Supaya kita bisa mengamalkan amaliah para wali, mari pagi hari ini kita awali kinerja kita dengan membaca selawat nariah. Berapa kali? 10.000 kali. Merongos. Selawat. Kenapa kemudian riadanya perlu selawat? Tidak akan pernah tertolak sebuah permintaan ketika dimulai dengan membaca selawat. Kenapa harus berselawat? Supaya Tuban mendapatkan keberkahan dari Nabi. Amin. Semakin kita cinta dengan Rasulullah, semakin Tuban dicintai oleh Rasulullah. Amin. Lu tenang. Bagaimana kemudian orang-orang yang mencintai Rasulullah, tangannya akan digandeng, akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Maka dikatakan yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jajah. Seneng karo Kanjeng Nabi, mlebu surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Ngono aku takoni, apa dalile perayaan peringatan Maulid? Tak jawab. Sorry. Aku mencintai Kanjeng Nabi tidak butuh dalil, sebagaimana aku mencintaimu tanpa alasan apapun. Wong seneng karo Kanjeng Nabi kok dadak takon dalil jum-jum. Kowe seneng karo bojomu ora nganggo dalil kok. Seneng karo Kanjeng Nabi dadak takon dalil. Lah tak sebutke dalile nganti subuh ora rampung. Aku ya emoh. Wong amplope sampai jam 10 kok. Eh? Ora saite. Tipis. Allah kowe kok nambahi tuku sempak ora kuat kok. Kalau kita cinta dengan Nabi, mlebu surga bareng Nabi. Seneng karo kiai, mlebu surga bareng kiai. Amin. Yo, besok tekan foto toh, sing mlebu surga bareng aku. Amin. Nih yo kuwi, aku kelon karo bidadari kuwi mung moto tok ana. Ayo. Kiai apa artis? Kanjeng Nabi apa artis? Pengajian apa dangdutan? Buka Didi? Kuwi dangdutan blok. Ini mumet wong Tuban nih. Insyaallah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ayo jadikan Tuban ini kota sunnah. Wus andi Pak. Kota yang tempatnya paling banyak makam walinya selain Tuban. Saoke-okeh Demak makam wali ini jeoke Tuban. Ayo jadikan Tuban sebagai kota penghidup sunnah. Setuju? Jos banget Pak Bupati. Wis wisata ziarah. Sak gonkon ditulisi Asmaul Husna. Setiap kali membuka aktivitas siapa dan ramil. Cak selawat anak gue. Hei, ayo selawatan. Nopo Nariah. Yang mimpin kamu. Kok bukan Pak Danramil? Rong apal.